gersang dan menyakitkan. Kau datang menghantar wujudlah kasih juga. Kasih kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas merinduanku. Kasih, kau singkap tirai kabuti hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. Aku berlari dalam asmara yang menjambah bahagia.